بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة في الله أعزني الله وإياكم. Kita lanjutkan kembali risalah Tathhirul I'tiqad min Adranil Ilhad karya Al-Imam Muhammad Ibnul Amir As-San'ani rahimahullah. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita mengetahui bersama dari keterangan penulis rahimahullah terkait dengan syubhat yang disampaikan oleh para pemuja kuburan yang mengelak bahwasanya mereka dikatakan jatuh dalam kesyirikan, dikatakan sama dengan kaum musyrikin jahiliyah di masa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia mengelak hal itu semua dan memberikan sebuah syubhat bahwasanya mereka tidak sama dengan kaum musyrikin terdahulu dikarenakan mereka telah mengucapkan la ilaha illallah sementara kaum musyrikin tidak mau mengucapkan. Naam, dan telah terbantah syubhat mereka ihani bidina azani Allah wa iyakum dengan keterangan yang telah lalu bahwasanya seorang muslim ketika dia mengucapkan la ilaha illallah dan menampakkan keislaman maka dia mendapatkan hak-hak sebagai seorang muslim sampai dia melakukan pembatal-pembatal keislaman yang menyebabkan dirinya keluar dari Islam sehingga dia dinyatakan halal darah dan hartanya. Dan juga telah disebutkan beberapa bukti yang disepakati oleh kaum muslimin yang diabadikan oleh para ulama dalam buku-buku sejarah mereka terkait dengan orang-orang yang diperangi dikarenakan sebuah pelanggaran dari pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan halal darah dan harta mereka, sekalipun sudah mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian di sini Al-Imam As-Sana'ani rahimahullah, beliau menyinggung masalah nazar atau sembelihan yang diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan di sini pada halaman yang ke-37, fa in qulta, maka bila engkau bertanya, hadhihi an-nuzur wa an-nahairu ma hukmuha, kalau demikian, bagaimana status nazar-nazar dan sembelihan-sembelihan yang diberikan kepada kuburan? Apakah itu juga tergolong kesyirikan? Nah, yang ternyata nazar maupun sembelihan adalah perkara yang mudah dijumpai di kalangan kuburiyun, para pemuja kuburan. Mereka bernazar ketika permintaan mereka terpenuhi, akan i'tikaf, ngalap barokah, ziarah ke kuburan fulan dan alan dan seterusnya. Demikian pula, entah itu sebagai syarat atau sebagai bentuk rasa terima kasih permintaannya terpenuhi, dia menyembelih di sisi kuburan. Nah, bagaimana status nazar-nazar dan sembelihan-sembelihan semacam itu? Apakah juga dikategorikan termasuk tindakan kesyirikan memberikan sebuah ibadah kepada selain Allah? Qultu, jawabannya, kata Al-Imam As-Sana'ani rahimahullah, qada 'alima kullu 'aqilin, tentu setiap orang yang berakal telah mengetahui, annal amwal 'azizatun 'inda ahliha, yang namanya harta adalah sesuatu yang sangat berharga di sisi pemiliknya. Ini kesepakatan umat manusia, yang namanya harta itu sesuatu yang berharga untuk kita. Yas'auna fi jam'iha, di mana manusia berupaya sekuat tenaga mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ini sudah nas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan sesungguhnya kalian wahai manusia ini terus menerus, tuhibbun ya terjemahannya mencintai, menyukai, tapi menggunakan bentuk fi'il mudhari'. Dalam bahasa Arab, fungsi dari fi'il mudhari menunjukkan arti lil istimrar, terus menerus. Sehingga kecintaan kepada dunia terhadap harta khususnya berdasarkan ayat ini merupakan watak manusia. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian manusia senantiasa suka, condong, senang dengan harta dengan kecintaan yang luar biasa. Nah, walau birtika bikulli ma'siyatin, sampai pada tingkatan sebagian orang dalam misi mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya rela melanggar semua bentuk kemaksiatan. ada orang rela membunuh saudaranya karena ingin harta. Ada orang yang ingin mendapatkan harta yang lebih, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, bosan dengan kehidupan yang susah, rela menjual martabat dan harga dirinya. Nah, wa yaqta'un al-fayafi min adna al-ardi wal-qasi, dan manusia rela menelusuri gurun pasir yang luas dari negeri yang jauh untuk mendapatkan harta. Pekerjaan di Indonesia kurang memuaskan, lari ke Saudi jadi TKI, bahkan TKW, ke negara tetangga Malaysia dan seterusnya. Ihanibidina azani Allahu wa iyyakum yaqta'unal fayafi. Ya, rela melakukan perjalanan panjang untuk mendapatkan harta. Ini sudah menjadi sesuatu yang disepakati. Harta itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi pemiliknya. Dia rela melakukan apa saja untuk mengumpulkannya, walaupun harus menerjang kemaksiatan, sekalipun harus menempuh perjalanan yang jauh dan panjang. Nah, fala yabdulu ahadun min malihi syai'an, sehingga tidak mungkin seorang pun dari kalangan manusia mengeluarkan hartanya illa lijalbi naf'in aktsara minhu, kecuali dengan keyakinan dia keluarkan hartanya tadi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Ya Banda, karena harta itu sesuatu yang sangat berharga. Sehingga manusia kalau sudah dapat harta, itu langsung muncul tabiatnya pelit, ketat dalam mengeluarkan hartanya. Tidak akan keluar satu rupiah pun kecuali dengan perhitungan untungnya lebih besar dari apa yang dia keluarkan. Ya Wanda, terlepas apakah itu sesuai dengan syariat ataukah tidak, pada dasarnya watak manusia demikian. Agak apa lala? Naam. Ya tak? Aywa. Orang mengeluarkan uang. Ya. Masya Allah bulan. Berinfak untuk pembangunan masjid 1M. 1 miliar. Itu jumlah yang besar atau sedikit? Besar. Kok bisa? Kok bisa fulan mengeluarkan hartanya 1 miliar hanya untuk pembangunan masjid? Dia keluarkan kenapa? Lijal bi naf'in aktsara minhu. Karena dia yakin balasannya lebih besar dari sekedar 1 miliar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Agak ala la. Nah. Au daf'i dararin, atau minimalnya dia mengeluarkan hartanya tadi dengan tujuan supaya terhindar dari bahaya yang mengancamnya. Ditodong oleh penjahat, oleh perampok, ya mau gak mau direlakan hartanya, walaupun sebenarnya gak rela, kan itu ya. Tapi supaya selamat nyawanya, nyawa keluarganya, nyawa anaknya, dilepas hartanya tadi. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Itu manusia. Kalau sudah dapat harta, dianggap sesuatu yang sangat berharga, tidak bakal dikeluarkan kecuali dengan salah satu dari dua tujuan. Tujuan yang pertama, dia niatkan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari apa yang dia keluarkan. Tujuan yang kedua, supaya terhindar dari bahaya yang mengancamnya. Saya kata walala. Nah, disepakati? Disepakati kan ibadina azani Allahu wa iyyakum. فَالنَّذِرُ لِلْقَبْرِ, maka orang yang bernazar untuk kuburan, مَا أَخْرَجَ مَا لَهُ إِلَّا لِذَلِكَ, tidak akan mengeluarkan hartanya kecuali dengan dua niatan tadi. Mungkin dengan niatan supaya mendapatkan keuntungan yang lebih besar menurut anggapannya, atau supaya terhindar dari bahaya yang sedang mengancamnya. Hanya dua itu. Ya kata walala. Naam. Wa hadza i'tiqadun batil. Dan keyakinan semacam ini adalah keyakinan yang batil. Ya. Disepakati harta adalah sesuatu yang berharga, tidak mungkin dikeluarkan oleh pemiliknya kecuali untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar atau supaya terhindar dari mara bahaya. Berarti orang yang bernazar untuk kuburan, entah itu bernazar kalau bapak saya sembuh dari penyakitnya setelah makan tanah kuburan ini 3 kali sehari. Ya, bosan ke dokter misalnya, obat segala macam obat enggak sembuh-sembuh, katanya kalau makan tanah kuburan wali fulan 3 kali sehari sepekan langsung sembuh. Sekronis apapun penyakitnya dilakoni sampai dia bernazar, kalau bapak saya sembuh dari penyakit kronisnya setelah makan tanah kuburan 3 kali sehari, saya akan menyembelih kerbau. Nah, ini namanya nazar untuk kuburan, walaupun pelaksanaan sembelihannya tidak di sisi kuburan. Bisa dipahami? Walaupun pelaksanaan sembelihannya tidak di sisi kuburan, tapi ditujukan untuk sahibul qabr. Ya. Maka niatan pendorong yang menjadikan hamba tadi rela sampai motong kerbau, yang tentunya harganya bukan 100 ribu atau 200 ribu, jutaan. Ihsan ibadina azani Allah wa iyyakum. Tujuannya ingin mendapatkan manfaat dari sang mayit atau ingin diselamatkan dari bahaya oleh sang mayit. Dan keyakinan inilah keyakinan syirik yang dilarang dalam Islam. Ihsan ibadina azani Allah wa iyyakum. Itu keyakinan batil, itulah letak kesyirikannya, itulah yang dilakukan oleh kaum musyrikin terdahulu. Ihanibidina azani Allahu wa iyyakum. Sehingga dusta kalau mereka mengatakan, oh saya tidak melakukan ini semua kecuali untuk Allah subhanahu wa ta'ala, saya tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, adapun sembelihan ini ya hanya sekedar sembelih biasa, enggak ada unsur kesyirikan sedikit pun. Ini kedustaan ikanibidina azani Allahu wa iyyakum. Seseorang yang bernazar untuk kuburan, entah dalam bentuk sembelihan atau menyisihkan sebagian hartanya, pasti dengan keyakinan mungkin ingin mendapatkan manfaat yang lebih besar atau terhindar dari bahaya yang mengancamnya. Naam. Taqabbalallahu minni wa minkum azani Allahu wa iyyakum. Walau 'arafan nadhir, kalau seandainya orang yang bernazar tadi mengetahui butlana ma aradahu, kebatilan apa yang dia lakukan, ma akhraja dirhaman, niscaya dia tidak akan mengeluarkan hartanya walaupun 1 dirham. Taufik misalnya, yang sudah tahu ilmunya masya Allah, ya Taufik ya, ngerti kalau nazar kepada kuburan itu syirik, ya itu haram, harus dijauhi. Ya, diminta misalnya oleh panitianya, Mas Taufik, silahkan mendonasikan uang 100 rupiah untuk wali fulan. Dikeluarkan atau enggak sama Taufik? Keluarkan, Fik. Cuma 100 rupiah? Enggak. Kenapa? Karena dia tahu itu sia-sia. Mending kalau hanya sia-sia, bernilai syirik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak bakal dikeluarkan walaupun 1 dirham, walaupun 1 rupiah. Ikhanibidina azani Allahu wa iyyakum. Fa innal amwal azizatun inda ahliha. Karena yang namanya harta adalah sesuatu yang sangat berharga bagi pemiliknya. Nah, hakada ikhanibidina azani Allahu wa iyyakum. Sehingga jawabannya jelas. Nazar yang diperuntukkan untuk kuburan itu syirik. Sembelihan yang diberikan untuk kuburan atau kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, entah kepada jin atau yang semisalnya, itu termasuk sorful ibadah li ghairillah, Ya, memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mana unsur ibadahnya? Mungkin ada yang bertanya. Mana unsur ibadahnya kok dikatakan syirik? Unsur ibadahnya adalah niatan mengharapkan manfaat atau terhindar dari bahaya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, berniat supaya dapat apa yang dia inginkan dari kuburan tadi, supaya terhindar dari bahaya, dihindarkan oleh sahibul kubur tadi. Hanifidina azaniyallahu wa iyakum. Padahal annafi'u wadhar, yang mampu memberikan manfaat dan madarat kepada hamba-hamba di alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hakalah ini bidina azani Allah wa iyyakum. Fal wajibu, maka kewajiban kita bersama. Ta'rifu man akhrajan nadhra, untuk mengenalkan, membimbing saudara-saudara kita yang telah mengeluarkan nazarnya untuk kuburan. Saudara-saudara kita seagama yang terfitnah dengan kuburan, sudah menjadi kewajiban kita yang mengetahui ilmu untuk mengenalkan kepada mereka jalan yang benar, memahamkan kepada mereka bi annahu idha'atun limalih, tindakan tersebut tidak lain adalah tindakan menyia-nyiakan hartanya. Dan itu sebab datangnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, sebab hilangnya barokah dari harta seorang hamba. Ya, ketika disia-siakan. Wa idha'atul mal, menyia-nyiakan harta, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, maknanya adalah sarfuhu limaharimillah. Menggunakan harta di jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau kana syai'an qalilan, walaupun nominalnya sedikit. Nah, sehingga jangan dipahami menyia-nyiakan harta itu menghambur-hamburkan harta dalam jumlah yang banyak dengan sesuatu atau tujuan yang sia-sia. Tidak semata-mata itu. Termasuk idha'atul mal, menyia-nyiakan harta, mengeluarkan harta, menggunakan harta kita di jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedikit jumlahnya. Ya, 500 perak untuk mendapatkan 3 batang rokok misalnya. Segitu enggak harganya? Iya, atau lebih? 1.500 satu batang. Masya Allah, naik ya. Aywa. Al-Muhim. Iya, 1.000 rupiah. Ini kan kecil ya. 1.000 rupiah. Kalau buat beli gorengan dapat berapa, Taufik? 2 ya. 2 gorengan. Lah ini hanya 1.000 rupiah untuk mendapatkan sebatang rokok. Itu termasuk idha'atul mal. Termasuk menyia-nyiakan harta. Yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wa yaskhatu lakum thalathan, Allah benci dari kalian 3 perkara, salah satunya wa idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Yaitu menggunakan harta kita di jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dalam jumlah yang kecil. Ihani bidina azani Allah wa iyyakum. Wa annahu la yanfa'uhu ma yukhrijuhu wa la yadfa'u anhu dararan. Dan kewajiban kita mengenalkan kepada orang-orang tersebut bahwasanya apa yang mereka keluarkan dari nazar dan sembelihan tadi sama sekali tidak mendatangkan manfaat juga tidak menyebabkan mereka terhindar dari mara bahaya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, innan nadhra la ya'ti bi khair, sesungguhnya nazar tidaklah mendatangkan kebaikan sedikit pun. Wa innama yastakhriju bihi minal bakhil, dan yang namanya nazar itu hanya keluar dari orang yang pelit. Nazar kita itu tidak berpengaruh dengan ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, kita bernazar, kalau orang tua saya sembuh, saya mau puasa 3 hari. Kita mau nazar ataupun tidak, Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan kesembuhan untuk orang tua kita. Mungkin ditetapkan oleh Allah tidak bakal sembuh, walaupun semua anggota keluarganya nazar, dengan nazar yang paling berat sekalipun tidak akan mempengaruhi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan gitu ya. Nah, sehingga kata Rasul, an-nadhar la ya'ti bi khair, yang namanya nazar itu tidak mendatangkan kebaikan sedikit pun, enggak berpengaruh dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kebetulan ketika kita nazar, saya bernazar, nanti kalau saya lulus kuliah dengan predikat cum laude, saya mau puasa 7 hari penuh berturut-turut. Masya Allah, taufik ya. Nah, ternyata terwujud di hani bidina azani Allah wa iyakum. Jangan salah sangka. Ya, kemudian dia mengira, oh ini gara-gara nazar saya ini. Coba kalau saya enggak nazar, wah gagal. Keliru hani bidina azani Allah wa iyakum. An-nazru la ya'ti bi khair. Nazar itu tidak berpengaruh. Mau nazar ataupun tidak, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Rasul, nazar itu wa innama yastakhriju bihi minal bakhil, yang namanya nazar tidak akan keluar kecuali dari orang yang pelit. Tidak hanya dalam bab harta, sampai dalam bab ibadah. Tidak mau melakukan puasa sunnah ya, kecuali kalau ada imbalannya. Ya, mau puasa 3 hari, mau puasa Senin Kemis, mau puasa Dawud, kalau keinginannya terwujud. Kalau enggak terwujud, enggak mau puasa. Ini kan bakhil ini bidina azani Allahu wa iyakum. Sehingga dengan dasar hadis ini, yang namanya nazar tidak berpengaruh sedikit pun. Padahal ini konteks hadisnya, nazar yang diperuntukkan untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Nazar yang syar'i dikatakan oleh Rasul la ya'ti bi khair, tidak mendatangkan kebaikan, tidak berpengaruh. Padahal nazar yang syar'i diperuntukkan untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Rasul tidak berpengaruh. Apalagi nazar kepada makhluk, tambah tidak berpengaruh lagi. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum, tapi justru membahayakan pelakunya. Ihani bidina azani Allah wa iyakum. Wa yajibu radduhu ilaih, dan wajib dikembalikan harta yang telah dia nazarkan tadi kepada pemiliknya. Nah, tayyib. Wa ammal qabidhu lin nadhri, dan nasihat bagi para pemungut nazar. Ya, biasanya pada kuburan-kuburan yang diagungkan itu ada sadanah, ya, juru kunci. Bahkan ada yang ditunjuk sebagai BPN, Badan Pemungut Nazar. Gitu ya. Nah, ditunjuk orang-orang khusus, ya. Bagi yang ingin nazar atau nyembelih, ya silakan konfirmasi ke Ahfulan di nomor sekian. Alamat websitenya demikian. Taufik ya. Nah, ini dinasihatkan oleh Al-Imam As-Sanani rahimahullah bagi para pemungut nazar. Fa innahu haramun alaihi qabduhu. Ingat, haram atasnya mengambil harta tersebut, li'annahu aklun limalin nadhir bil batil la fi muqabalati syai', karena hal itu termasuk memakan harta dengan cara yang batil, tidak dengan transaksi jual beli yang diperbolehkan. Wa qad qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kalian memakan harta kalian, harta di antara kalian dengan cara yang batil. Naam. Wa li'annahu takrirun lin-nadhiri 'ala syirkihi wa qubhi i'tiqadihi wa ridahu bidzalik. Bahkan perbuatan dia memungut nazar, sama saja dia telah mengakui, memberikan ridhonya akan kesyirikan dan jeleknya i'tiqad yang ada pada para pemuja kuburan. Wala yakhfa hukmur radhi bisyirki, dan tidak samar bagi kaum muslimin hukum orang yang meridhai tindakan kesyirikan. Kaidahnya ihani bidina azani Allah wa iyakum ar-radhi bisyai'i kafa'ilihi. Orang yang meridhai sesuatu dihukumi sama dengan pelakunya. Ketika dia menjadi badan pemungut nazar, walaupun dia tidak ikut-ikutan meminta kepada kuburan, dia hanya senang mengambil hartanya kaum muslimin, menipu kaum muslimin, sama saja dia ikut andil dalam tindakan kesyirikan dan mendapatkan dosanya. Ihani bidina azani Allahu wa iyyakum. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Dikhawatirkan termasuk pihak-pihak yang melindungi dan meridhai praktek kesyirikan di tengah-tengah umat manusia. Fahuwa mithlu hulwanil kahin wa mahrul baghi. Nazar tersebut tak ubahnya seperti upah kepada tukang sihir maupun upah untuk berzina. Walianahu tadlisun ala nadhir, dan itu merupakan tindakan penipuan kepada orang yang memberikan nazar tersebut. Wa ihamun lahu annal wali yanfa'uhu wa yadhurruh, dan memperkuat keyakinan bahwasanya sang wali yang mati tersebut atau yang masih hidup mampu memberikan manfaat atau madarat. Fa ayyu taqririn limunkarin a'dham min qablin nadhri 'ala al-mayyit wa ayyu tadlisin a'dham wa ayyu ridha bil ma'siyati ablagh min hadha wa ayyu tasyirin limunkarin ma'rufan a'jaba min hadha. Naam, tidak ada tindakan menyetujui kemungkaran yang lebih parah dari semacam ini. Penipuan yang tidak ada penipuan yang lebih besar dari penipuan semacam ini. Tidak ada keridhaan kepada kemaksiatan yang lebih parah dari keridhaan semacam ini. Tidak ada anggapan sesuatu yang mungkar dianggap ma'ruf yang lebih mengherankan dari hal semacam ini, kata beliau rahimahullahu ta'ala. وَمَا كَانَتِ النُّذُورُ لِلْأَصْنَامِ وَالْأَوْثَانِ إِلَّا عَلَى هَذِهِ الْأُسْلُوبِ. Dan nazar-nazar yang dulu diserahkan oleh kaum musyrikin jahiliyah kepada patung-patung mereka itu sama persis dengan yang terjadi saat ini. يَعْتَقِدُ النَّذِرُ جَلْبَ النَّفْعِ فِي الصَّنَمِ وَدَفْعَ الضَّرَرِ. Di mana orang musyrik tadi berkeyakinan patung tersebut, berhala tadi, mampu memberikan manfaat dan menolak mara bahaya dari dirinya. Fayanduru lahu juz'an min malih, sehingga dia menazarkan sebagian dari hartanya untuk berhala. Wa yuqasimuhu fi ghallati athyanih, dan membagi, ya, mengkhususkan bagian dari hasil panennya untuk kuburan. wa yati bihi ila sadanatil asnam, kemudian membawa hasil panennya tersebut kepada juru kunci, juru kunci berhala. Fayaqbidunahu min, kemudian diambil oleh juru kunci tadi. Wa yuhimunahu haqiqata aqidatih, kemudian juru kunci tadi meyakinkan para pengikutnya bahwasanya keyakinan tersebut adalah keyakinan yang benar. Itu di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ternyata sama persis terjadi di masa Al-Imam Shana'ani rahimahullah, dan terjadi pula di masa kita yakni bidina azani Allahu wa iyyakum. Juru kunci mengambil, kemudian juru kunci menenangkan hati para pemeluknya. Kalian berada di atas kebenaran. Dibawakan dalil-dalil yang dipelintir sedemikian rupa sampai ke seliu yakni bidina azani Allahu wa iyyakum. Wakadzalika ya'ti binahiratihi fayanharaha bibabis sanam, bahkan dia datang membawa hewan sembelihannya kemudian disembelih di hadapan berhala. Wa hadhil af'al, dan tindakan-tindakan semacam ini, hiyallati ba'athallahu ar-rusula li izalatiha wa mahwiha wa itlafiha wa nahyi anha. Tindakan-tindakan semacam inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasulnya untuk menghilangkan dan menghapuskannya serta menghancurkannya dan melarang umat manusia dari tindakan tersebut. Hakada ihani bidina azani Allahu wa iyyakum. Ini keterangan dari Al-Imam Shana'ani rahimahullah, jelas dan gamblang menerangkan bahwasannya nazar yang diperuntukkan kepada kuburan atau sembelihan yang diperuntukkan untuk kuburan itu semuanya bernilai kesyirikan, karena ada unsur mengharapkan manfaat dari kuburan tadi atau mengharapkan supaya dirinya selamat dari bahaya yang mengancamnya dari kuburan tersebut, dan itulah bentuk ibadah mereka kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nasallahu assalamu wa la'afiyah di dunia wal akhirah. Ini keterangan dari beliau rahimahullah yang bisa kita pelajari pada pertemuan sore hari ini. Adapun keterangan-keterangan yang berikutnya, insyaallah ta'ala kita bahas pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا بارك الله فيكم.